السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، pada hari ini tanggal 11 Muharram 1421 Hijriah atau tanggal 16 April tahun 2000, pada hari Ahad ini kita akan mengkaji tentang ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kita bahas masalah ini karena beberapa hal yang sekarang ini banyak orang mendengungkan tentang al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, yang termasuk dalamnya adalah jihad fi sabilillah. Itu banyak dipahami dengan pemahaman yang keliru. Juga ada fatwa juga yang perlu diluruskan. Artinya setelah 9 hari saya safar dan baru tadi malam saya sampai dari perjalanan, saya mendengar berita-berita di luar, artinya di luar kota bukan di sini, tentang kelompok yang menamakan laskar jihad, yang sebagian orang menisbatkan kepada salaf. Pada hakikatnya mereka keluar sudah dari manhaj salaf dengan cara-cara mereka, dengan tindakan mereka dan yang lainnya. Ini pada hakikatnya sudah keluar dari manhaj salaf, merupakan kelompok hizbi, bukan salafi, tapi kelompok hizbi. Karena itu kita akan lihat bagaimana sebenarnya dawabit al-amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar yang dijelaskan oleh para ulama, ulama yang terdahulu maupun juga ulama yang sekarang. Bahkan yang terakhir kemarin saya dapat fatwanya Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi Al-Harbi, yaitu dia menasihati tentang keadaan kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Di antaranya beliau mengingatkan kepada masyayikh yang berfatwa yang menjelaskan tentang fardu ain. Itu beliau mengingatkan hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fatwa ini nanti bisa dicopy. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, bisa dicopy nanti. Ada bahasa Arabnya juga. Ya, fatwa ini. Saya akan jelaskan tentang masalah ini dari dawabitul amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Kemudian juga saya jelaskan dari penjelasan Syekh Al-Albani ketika memberikan syarah wa ta'liq 'ala al-aqidah ath-thahawiyah. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap fitnah yang ada ini? Saya akan bahas tidak seluruhnya dari kitab ini, dari Dawabitul Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, yang pada hakikatnya pernah kita bahas ini. Artinya tentang masalah Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar pernah kita bahas di akhir-akhir pembahasan Al-Aqidah Al-Wasitiyah dari kitab Tanbihat Latifah Ala Mahtawat Alaihi Al-Aqidah Wasitiyah Sudah kita bahas tentang al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Nah, tentang wajibnya kita belum mempelajari semuanya. Ini kitab dhawabit ini, dhawabitul amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar inda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Ahlabi Al-Athari. Jadi dhawabit, beberapa ketentuan, beberapa kaidah tentang menyeru yang ma'ruf mencegah yang munkar menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah rahimahullahu taala alaih. Kemudian juga dimuat dalam kitab ini bukan hanya dari Syekhul Islam tapi juga dari muridnya, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita akan bahas tentang dhawabit ini. Saya katakan tidak seluruhnya, kita akan bahas ini. Tentang keutamaan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, sudah saya sebutkan waktu itu kurang lebih ada 9 atau 10 keutamaan. Nanti antum lihat lagi catatan antum. Tentang keutamaannya di antaranya Syekhul Islam mengatakan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar huwa alladhi anzalallahu bihi kutubahu wa arsala bihi rusulahu wa huwa min ad-din. Menyeru yang ma'ruf, mencegah yang munkar, inilah yang diturunkan oleh Allah dengannya kitab-kitabnya dan diutusnya dengannya rasul-rasulnya, dan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar termasuk dari agama ini. Kemudian dikatakan lagi oleh Syekhul Islam di dalam majmu' fatwanya, wa huwa min aujibil amali wa afdaliha wa ahsaniha. Bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar termasuk amal-amal yang wajib dan yang paling utama dan paling baik. Sedangkan sifat dari nabi-nabi dan rasul disebutkan oleh Allah bahwa mereka selalu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kemudian juga tentang Nabi Muhammad SAW juga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Bahwa sifat Nabi Muhammad SAW menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf. Tentang hukumnya, tentang hukum al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, kalau anda mau lihat tentang sifat Rasulullah, bahwa Rasulullah itu menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar, di dalam surah Al-A'raf ayat 158. Sifat Rasulullah disebutkan 157. Allah menyebutkan tentang sifat Rasulullah SAW dalam Al-Quran ini, الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Rasul ini menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu mengikuti cahaya yang terang yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Jadi juga disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain, dalam sekian banyak ayat Al-Quran, bahwa sifat orang-orang yang saleh itu adalah menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar. Di antaranya juga di dalam surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah di ayat 111 tentang orang-orang yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar, ayat 112. At-ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf والناهون عن المنكر والحافظون على حدود الله وبشر المؤمنين. Mereka itulah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beribadah, yang memuji Allah, as-sa'ihun, yang melawat. Artinya orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan menjaga batas-batas Allah, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Di sini as-sa'ihun, ada beberapa penafsiran tentang as-sa'ihun. Sebagian mufassirin menafsirkan bahwa as-sa'ihun adalah as-sa'imun, orang-orang yang berpuasa. Di dalam tafsir Imam Al-Baghawi yang dikatakan as-sa'ihun ditafsirkan dengan as-sa'imun. Ada juga yang menafsirkan bahwa as-sa'ihun al-mujahiduna fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah SWT. Yang ketiga, tafsiran dari Ikrimah. Ikrimah mengatakan yang dikatakan as-sa'ihun yaitu talabatul ilm, li'annahum yantaqiluna min baladin ila balad, yaitu talabatul ilm. As-sa'ihun di sini yaitu para penuntut ilmu. Kenapa dikatakan as-sa'ihun para penuntut ilmu? Karena mereka pergi dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. As-sa'ihun. Yang pertama diartikan puasa, yang kedua diartikan mujahid, jihad, as-sa'ihun ini. Maka di sini diartikan yaitu orang yang mencari ilmu pengetahuan atau berjihad. Ada tiga dalam tafsirnya, di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir maupun juga tafsir yang lainnya. Imam Al-Baghawi juga menafsirkan demikian. Jadi as-sa'ihun bukannya pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Nah, ayat ini sering diartikan, dijadikan pegangan oleh jamaah tabligh, ayat ini. Karena mengambil dari kata-kata as-sa'ihun, berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Ini penafsiran yang tidak benar. Jadi as-sa'ihun maknanya yang puasa, yang kedua maknanya yang berjihad di jalan Allah. Karena ada satu hadis, satu riwayat Nabi bersabda, siyahatu ummati al-jihadu fi sabilillah. Pikniknya umatku adalah jihad di jalan Allah. Pikniknya umatku adalah jihad di jalan Allah SWT. Itu riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ketiga makna as-sa'ihun talabatul ilm. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu. Bukan pindah dari satu masjid ke masjid yang lain untuk numpang tidur, bukan. Jadi as-sa'ihun orang yang berpindah dari masjid, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk talabatul ilm. Sebagaimana para ulama ahli hadis terdahulu mereka berjalan safar untuk mencari ilmu. Bukan sekedar untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk tidur dari masjid ke masjid yang lain, bukan. Ya, itu tidak benar, dan itu dijelaskan tentang kebatilannya oleh para ulama, pemahaman yang demikian itu. Jadi yang benar itu talabatul ilm, sebagaimana kata Imam Muhammad bin Sirin, inni asairul layali wal ayyama fi talabil haditsil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Kemudian kita lanjutkan tentang hukumnya. Hukum dari al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa la yajibu ala kulli ahadin bi'ainihi bal huwa fardun ala kifayah kama dalla alaihi al-Qur'an. Bahwa tidak wajib atas setiap individu, bahkan ini merupakan fardu kifayah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Itu dalam majmu' fatwa, dalam kitabnya Al-Hisbah, Syekhul Islam punya kitab namanya Al-Hisbah yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga punya kitab namanya Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. Jadi Syekhul Islam punya kitab yang pertama Al-Hisbah tentang amar ma'ruf nahi munkar, yang kedua Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. Dua-duanya bicara tentang Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. Dijelaskan dalam kitabnya Al-Hisbah, wa hadha wajibun 'ala kulli muslimin qadir wa huwa fardun 'ala kifayah. Wa yasiru fardu 'ainin 'ala al-qadir alladhi lam yakum bihi ghayruhu. Dan ini wajib atas setiap muslim yang mampu. Dan ini adalah fardu kifayah. Dan bisa menjadi fardu ain atas orang yang mampu, yang apabila yang lainnya tidak melakukannya. Kemudian beberapa ketentuannya yang harus dipahami. bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama dia harus ada kudrah, ada kemampuan. Yang kedua, ada mulkhasyah. Dia tidak takut. Yang pertama, kudrah, ada kemampuan untuk melakukannya. Yang kedua, ada mulkhasyah. Fa inna manatal wujubi wal kudrah. Sesungguhnya tergantungnya kewajiban itu, yaitu tergantung daripada kemampuan seorang untuk melakukannya. Yang kedua ada mulkhasyah, dia tidak boleh takut. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan mendekatkan orang kepada ajal dan tidak akan menjauhkan seseorang daripada rezeki. Jadi kata Rasulullah SAW, janganlah ketakutan seseorang itu mencegah dia untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan mendekatkan seseorang kepada ajal dan tidak akan menjauhkan seseorang daripada rezeki. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ibnu Majah. Selanjutnya tentang sifat yang harus dimiliki oleh orang yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Sifatul amir bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Yaitu al-ilm yang pertama. Jadi kata beliau, fala budda minal ilmi bil ma'rufi wal munkari wa tamyiz bainahuma. Wala budda minal ilmi bihalil ma'muri wal manhi. Maka hendaknya harus seseorang itu berilmu tentang sesuatu itu ma'ruf atau sesuatu itu mungkar. Dan dia juga harus bisa membedakan antara keduanya. Dan harus juga dia mempunyai ilmu tentang keadaan orang yang dia perintah dan keadaan yang dilarang. Jadi harus ilm. Tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang Allah utus dengannya Rasulnya, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Karena tolak ukur sesuatu itu dikatakan ma'ruf atau mungkar adalah Al-Quran wa Sunnah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul. Jadi tolak ukur tentang amar ma'ruf yang mungkar itu adalah Al-Quran wa Sunnah. Bukan kepada perasaan, bukan kepada emosi, bukan kepada kebiasaan, bukan kepada adat istiadat, bukan kepada masyarakat yang banyak, bukan. Bukan kepada tradisi. Menilai sesuatu itu ma'ruf atau mungkar, tolak ukurnya adalah Al-Quran wa Sunnah. Itu dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul. Di sini tidak disebutkan ya, tapi saya ambil dari kitab Irsyadul Fuhul, dari beberapa keterangan para ulama yang membahas tentang masalah ini. Karena ini khusus berkaitan tentang apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam Utawabit ini. Jadi tambahan-tambahan itu saya ambil dari luar, dari kitab yang lain. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama itu al-ilm. Jadi harus dia memahami benar bahwa itu jelas-jelas mungkar. Jelas-jelas itu ma'ruf, dia harus pahami itu. Dia harus mempunyai ilmu dan fiqh. Tapi kalau sesuatu itu yang sudah ma'ruf, hatta orang umum itu sudah tahu, maka dia menyuruh menurut kemampuannya masing-masing. Meskipun ini fardu kifayah, tapi tiap individu tetap harus menyuruh dirinya dan keluarganya terhadap yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Karena dia ada amar ma'ruf mungkar yang bisa dilakukan oleh setiap pribadi. Ada yang tidak mainkan dengan para da'i. Ada juga yang dilakukan oleh ulil amri. Jadi harus dia mempunyai ilmu. Dan dakwah itu juga harus berilmu. Amar ma'ruf mungkar, dia berilmu, lebih-lebih masalah dakwah. Dakwah itu lebih lagi, lebih tinggi lagi. Yaitu harus dia berilmu. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Apa dalilnya bahwa da'i itu harus berilmu? Dalilnya apa? Qul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. dalam surah apa? Dalam surah Yusuf ayat 108. Katakanlah inilah jalanku. Qul hadhihi sabili. Inilah jalanku. Inilah sunnahku. Inilah manhajku. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Yang aku mengajak manusia ini dengan ilmu. Ad'u ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, ala basiratin, ala ilmin wa yaqin, dengan ilmu dan keyakinan. Saya dan orang-orang mengikuti aku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, dan aku tidak masuk orang-orang berbuat syirik. Itu harus berilmu tentang dakwah ini. Begitu juga tentang al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Tapi dakwah jelas lebih tinggi derajatnya, ya. Tentang al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, setiap individu bisa melakukan menurut kemampuannya. Yang kedua, yaitu ar-rifq. Tentang sifat orang yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, harus ada ar-rifq, lemah lembut. Sebab asal dalam dakwah itu lemah lembut. Nabi bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. وَيُعْطِ عَلَى الرِّزْقِ مَا لَا يُعْطِ عَلَى الْأُنْفِ. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu rafiq, lemah lembut, dan cinta kepada lemah lembut dalam semua urusan, dan Allah memberikan kepada lemah lembut itu apa yang tidak diberikan kepada kekerasan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain lagi yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, مَا كَانَ الرِّزْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَكَنَ الْعُنْفُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَ. Tidaklah kelemah lembutan pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah kekerasan pada sesuatu melainkan akan mengotorinya. Jadi segala sesuatu kalau diiringi dengan lemah lembut maka akan bagus, akan baik. Tapi kalau keras justru akan membuat sesuatu itu menjadi tidak baik, menjadi kotor dan menjadi yang tercela nantinya. Makanya dalam rumah tangga akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga itu yang dalamnya ada ar-rifq, lemah lembut dalam rumah tangga itu, kata Rasulullah. Rumah tangga yang di dalamnya ada ar-rifq, lemah lembut, itu akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi pada asalnya dakwah itu harus ar-rifq. Nanti pada saat-saat tertentu bisa kita berlaku keras menurut ketentuan yang memang ditentukan oleh para ulama. Artinya dengan dasar nas-nas Al-Quran, pada asalnya lemah lembut, tidak boleh kasar. Akan tapi ada hal-hal yang memang pelanggaran yang harus dilakukan dengan kekerasan. Contohnya, seperti Nabi akan membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Ada pada saatnya yang demikian Nabi marah. Ada juga pada saat tertentu yang Nabi lemah lembut. Jadi pada asalnya dakwah ini ar-rifq wal lin, lemah lembut. Tapi ada saat-saat tertentu yang memang harus dia berlaku kasar. Artinya berlaku tegas dalam satu persoalan itu. Dan juga harus ada tahdis, ancaman. Karena dakwah ini basyir wa nadzir. Ada memberikan kabar gembira dan juga ada ancaman. Jadi pada asalnya demikian. Hatta kepada orang kafir. Ya, yang nantinya pada asalnya demikian. Tapi nanti ada pada saat-saat tertentu yang memang Allah memerintahkan kita untuk berlaku keras kepada mereka terhadap orang-orang yang menyerang kaum muslimin. Wa ghluz 'alaihim, Allah menyeru. Janganlah kamu berlaku keras kepada mereka. Tapi yang berkaitan dengan dakwah ini itu pada asalnya ar-rifqu wal lin. Contoh, ya contoh, di sini enggak disebutkan contohnya. Contoh tentang Arif Qolin seperti Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun. Berdakwah kepada orang yang paling kafir di muka bumi ini. Yang paling jahat di muka bumi ini. Yaitu Fir'aun. Allah menyuruh kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, Izhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dalam kalian pergi berdua kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu tagut, telah melewati batas. Fir'aun itu tagha, telah melewati batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru wa yakhsha. Dan katakanlah kepada Firaun itu perkataan yang lemah lembut. Ini jelas kepada orang jahat, orang kafir, membunuh kaum muslimin dan juga mengejar Firaun dan kaumnya. Tapi tetap Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk mengatakan perkataan yang lemah lembut. Tujuannya apa? Tujuan dalam dakwah apa? La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Supaya dia ingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari dakwah itu bukan orang lari atau bukan sekedar yang penting iqamatul hujjah, bukan. Tapi bagaimana dakwah itu sampai kepada mereka dan mereka itu ikut kepada manhaj yang hak ini. Bukan sekedar iqamatul hujjah, bukan. Tapi menasihati mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu niat dari kita ketika mendakwahkan. Bukan al-muhim, yang penting pokoknya iqamatul hujjah. Dia mau terima atau tidak, masa bodoh. Tidak demikian. Jadi ini tentang masalah dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam. Dengan lemah lembut, Allah yang menyuruh demikian. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan demikian. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau keras dan kasar, maka akan pergi orang-orang yang berada di sekitarmu itu. Itu dalam surah apa? Dalam surah Al-Imran. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, sabar. Jadi hendaknya orang yang menyeru yang marah mencegah yang mungkar, sabar. Sudah dikatakan di sini, fa illam yasbir kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Apabila seorang dai itu tidak sabar, maka kerusakan itu lebih banyak daripada maslahatnya. Kalau tidak sabar, kerusakan itu akan lebih banyak daripada maslahatnya. Jadi tidak sabar dalam kita berdakwah, tidak sabar kepada hukum yang ada. Tidak sabar juga kepada pemerintah ulil amri yang ada. Kita tidak sabar, terburu-buru. Sabar. Kalau kita lihat Nabi bisa sabar menghadapi orang-orang kufar 13 tahun, Nabi sabar. Kemudian juga Nabi Musa sabar. Nabi Ibrahim juga sabar. Ya, kita baru coba baru berapa bulan saja ulil amri yang ada sudah enggak sabar. Belum 13 tahun loh, ya, baru beberapa bulan saja sudah tidak sabar gitu dengan ulil amri yang ada ini. Ingat para anbiya wa rusul berapa tahun dia menghadapi cobaan dari penguasa. Kita ini baru berapa bulan menghadapi penguasa yang ada ini, ya, omongannya menyakitkan kaum muslimin. Sabar. Yang nanti saya akan sebutkan bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Sebab pasti kita akan diganggu. Dan pasti juga kita akan mendapatkan cobaan dan ujian yang berat. Sebagaimana para anbiya wa rusul. Kemudian juga sahabat dan tabi'in tabi'ut tabi'in. Bagaimana kita lihat fitnah-fitnah yang dialami oleh para hukam. Pada waktu zamannya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka sabar. Karena itu kita jangan isti'jal. Tidak akan ada manfaatnya isti'jal itu. Setiap isti'jal itu akan membuat kerusakan. Setiap terburu-buru itu akan membuat kerusakan. Tidak ada kesabaran. Tentang kesabaran ini, seperti nasihatnya Luqman kepada anaknya. Wa'mur bil ma'rufi wanha wa'aqim ya bunayya aqimis shalah. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Allah berfirman dalam surah Luqman, Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, dirikan shalat. Suruhlah yang ma'ruf, cegahlah yang mungkar, dan sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda perhatikan, setelah Allah menyuruh, hendaklah kamu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, kemudian apa? Wasbir 'ala ma asabak. Karena memang orang yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dia akan mendapatkan musibah, akan mendapatkan gangguan. Karena itu disuruh wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Karena yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT. Itu disebutkan dalam surah Luqman. Atau di awal-awal ayat yang turun di Makkah. Setelah Iqra, kemudian surah Al-Mudathir turun, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastaghfir, wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan ancamlah. Ancamlah manusia ini dari perbuatan-perbuatan syirik yang mereka lakukan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu adalah kamu besarkan. Rabbmu kamu besarkan, ay azimhu bitauhid. Agungkanlah Allah itu dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahir, ay wa nafsaka fatahir. Dirimu, jiwamu adalah kamu bersihkan. Tiap pada asalnya artinya baju. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang dimaksud dengan tiap di sini yaitu hati. Jiwa kita harus bersihkan karena belum ada kewajiban salat pada waktu itu. Hatimu adalah kamu bersihkan dari kesyirikan dan yang lainnya. Warujza fahjur. Ar-rujzu dikatakan al-asnam. Fahjur ay fatruk. Tinggalkanlah berhala-berhala itu. Kemudian wala tamnun tastaghfir, dan janganlah kau memberi karena mengharapkan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan karena Rabbmu lah adalah kamu bersabar. Karena Allah adalah kamu bersabar. Jadi ayat ini Allah SWT membuka tentang diutusnya Nabi Muhammad kepada seluruh manusia, apa perintahnya? Untuk mengancam mereka dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Kemudian diakhiri oleh Allah ditutup ayat ini dengan sabar. Ditutup ayat ini oleh Allah dengan sabar. Disuruh sabar. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain ya. Dalam Al-Quran seperti wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah atas apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah dengan peninggalan yang baik. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan yang lainnya. Sekian banyak ayat yang menyuruh kita untuk sabar. Jadi tiga ini, al-ilmu, ar-rifqu wa sabar, ini harus ada. Al-ilmu qabla al-amr wa nahi, wa rifqu ma'ahu wa sabru ba'dahu. Jadi ilmu itu sebelum menyuruh dan melarang, ar-rifqu bersama ketika kita menyuruh dan melarang itu, dan sabar itu sesudahnya. Sesudah menyuruh dan melarang itu harus ada kesabaran. Dijelaskan oleh Syekhul Islam, dikatakan oleh seorang salafus saleh, dikatakan la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana faqihan fi ma ya'muru bihi, faqihan fi ma yanha 'an, rafiqan fi ma ya'muru bihi, rafiqan fi ma yanha 'an, haliman fi ma ya'muru bihi, haliman fi ma yanha 'an. Tidaklah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar melainkan orang yang faqih, orang yang alim tentang apa yang ia perintahkan, faqih tentang apa yang ia larang, dia lemah lembut tentang apa yang ia perintah, dia lemah lembut tentang apa yang ia larang, dia sabar tentang apa yang ia perintah, dan ia sabar terhadap apa yang ia larang. Jadi kata seorang ulama salaf, hendaklah kita ini dalam menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar harus faqih, alim tentang apa yang kita suruh manusia dari perbuatan ma'ruf dan cegah dari perbuatan mungkar. Kemudian bersama dengan itu juga harus lemah lembut dalam menyuruh dan melarang. Yang ketiga harus sabar juga. Sesudah kita memerintah dan juga melarang. Setelah itu kata Syekhul Islam, Wallahu subhanahu qad amarana bil amri bil ma'ruf wal nahyana mungkar wal amru bi syai'i masbuqun bi ma'rifatihi. Faman la ya'lamul ma'rufa wa la yumkinuhu al-amru bihi wa an-nahyu 'anil munkari masbuqun bi ma'rifatihi faman la ya'lamuhu la yumkinuhu an-nahyu 'an. Dan Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Menyuruh dengan sesuatu harus didahului dengan kita mengetahuinya. Dan barang siapa yang tidak tahu yang ma'ruf dan tidak mungkin dia akan menyuruh yang ma'ruf itu. Dan melarang yang mungkar harus dijauhi dengan mengetahui yang mungkar itu. Barang siapa yang tidak tahu yang mungkar itu, dia tidak akan mungkin bisa melarang. Sekarang saya tanya, dasarnya bahwa kita menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar harus dengan ilmu, dasarnya apa? Dasarnya. Dasarnya apa? Sesuatu itu kalau kita akan berkata atau kita akan amalkan harus dengan ilmu. Dasarnya apa? Ayatnya. Fa'lam fa'lam annahu la ilaha illallah. Dasar ayatnya ketahuilah bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Dimulai ayat ini dengan ilmu sebelum kita berkata dan belum kita berbuat. Jadi al ilmu qabla al qawli wal amal. Dasarnya ayat itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum lihat lagi nanti di sahih Bukhari di Kitabul Ilmi. Ya, ayat itu. Jadi menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar bukan asal ikut-ikutan, tapi kita harus tahu tentang masalah sesuatu itu ma'ruf atau sesuatu itu mungkar. Dasarnya hadis tentang kaidah dalam, kemudian di sini disebutkan setelah dibahas tentang sifat orang yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, ada tambahannya yang tidak disebutkan di sini. Yang keempat yaitu husnul qasad. Husnul qasad yaitu niatnya baik. Mempunyai tujuan yang baik, niatnya baik. Husnul qasad. Kemudian tentang kaidah dalam menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar dijelaskan di sini dengan membawakan hadis yang sudah kita bahas, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika az'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran dalam ia roba dengan tangannya, kalau ia tidak mampu dengan lisannya, kalau ia tidak mampu dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Dijelaskan oleh Syekhul Islam, jadi amar ma'ruf mungkar terkadang dengan hati, terkadang dengan lisan, terkadang dengan tangan. Fa'ammal qalbu wa yajibu bi kulli halin iz la dharra fi fi'lihi wa man lam yaf'alu falaysa huwa bi mu'minin. Adapun dengan hati maka wajib dalam setiap keadaan. Jadi kita mengingkari kemungkaran dengan hati itu wajib dalam setiap keadaan. Karena apa? Tidak ada bahaya dalam kita melakukan dengan hati itu. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Nabi, "Faman jadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jadahum bilisanihi fahuwa mu'min, wa man jadahum biqalbihi fahuwa mu'min, wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin." Rawahu Muslim. Kata Nabi, barang siapa yang memerangi mereka, memerangi orang-orang yang berbuat kemungkaran dengan tangannya, maka dia termasuk orang yang beriman. Barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, termasuk orang yang beriman. Dan barang siapa yang memerangi dengan hatinya, termasuk orang yang beriman. Dan di balik itu, di belakang itu, tidak ada lagi seberat zarah iman pun bagi orang yang tidak mengingkari dengan hatinya. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa mengingkari dengan hatinya, artinya tidak mengingkari dengan hatinya, maka dia termasuk orang yang tidak beriman. Jadi kemungkaran yang ada ini, kalau kita mampu, kita roba dengan tangan. Kalau tidak mampu, dengan lisan, kita ingatkan, nasihati dengan cara yang baik. Kalau tidak mampu juga dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Wa dzalika adzaful iman. Kalau yang selemah-lemah iman juga tidak bisa dia, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Maka dia tidak ada iman meskipun hanya seberat biji sawi, tidak ada imannya. Karena itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, halaka man lam ya'rif biqalbihi al-ma'rufa wal munkara. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, halaka, binasalah. Man lam ya'rif biqalbihi al-ma'rufa wal munkara. Orang yang hatinya tidak tahu tentang yang ma'ruf dan yang mungkar, akan binasa orang itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Mu'jamul Kabir dengan sanad yang sahih. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Muhkam, perkataan Abu Mas'ud ini, yushiru ila anna ma'rifatal ma'rufi wal munkar bil qalbi fardun la yasqutu an ahadin faman lam ya'rifu halak. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, Perkataan Abdul Mas'ud mengisyaratkan bahwa mengetahui yang ma'ruf, mengetahui yang mungkar dengan hati merupakan fardu yang tidak bisa gugur atas seorang pun juga. Barang siapa yang tidak mengetahui yang ma'ruf dan mungkar ini, maka dia pasti binasa. Jadi ini, setiap orang harus mengetahui yang ma'ruf dan yang mungkar itu dengan hatinya. Sekarang kita lihat dawabitnya. Dawabit yang dijelaskan oleh Syekhul Islam. Kata beliau tentang dawabit amar ma'ruf mungkar ini, Allah ya'tadi 'ala ahli al-ma'asi bi ziyadatin 'ala al-mashru'i fi buqdihim aw zammihim aw nahyihim aw hajrihim aw 'uqubatihim bal yuqalu liman i'tada 'alaihim 'alaika nafsaka la yadurruka man dhalla idza hadaita. Kata beliau, dan tidak boleh seorang yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar itu berbuat zalim melewati batas atas orang-orang yang berbuat maksiat dengan menambah sesuatu dari yang disyariatkan, yaitu membenci mereka melewati batas, atau mencela mereka dengan melewati batas, atau melarang atau menghajar meninggalkan mereka dengan melewati batas, atau menghukumi mereka dengan melewati batas. Bahkan mestinya dikatakan kepada orang yang melewati batas mereka, tidaklah kamu urus diri kamu dan tidak membahayakan kamu orang yang sesat apabila engkau mendapatkan petunjuk. Ini Syaikhul Islam membawakan ayat, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrab littaqwa. Dan janganlah kebencian kamu kepada satu kaum menyeret kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sesungguhnya itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian juga Allah berfirman, waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu. Dan perangilah, berperanglah jalan Allah kepada orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melewati batas. Jadi penjelasan beliau ini, bahwa kita tidak boleh melewati batas kepada orang-orang yang melanggar dari ketentuan syariat. Umpamanya begini, ada seorang si A umpamanya, dia menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar kepada si B. Kemudian si B ini tetap melanggar. Si B ini tetap melanggar. Kemudian kita, si A yang menyuruh yang mencegah yang mungkar, tidak boleh melewati batas menurut ketentuan syariat. Kita berusaha untuk menasihati dia dengan sebaik-baiknya. Mengingatkan dia dengan sebaik-baiknya. Kalau memang menurut ketentuan syariat, dia harus dihukum, ya dihukum menurut ketentuan syariat. Kalau memang dia harus dihajar, dihajar menurut ketentuan syariat. Tapi melewati batas terhadap orang itu dengan mengadakan dusta atas nama orang itu, atau menghajar tidak mengikuti syariat, atau yang lainnya, ini i'tidal, melewati batas. Tidak boleh dalam syariat. Nah, kepada si A yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, kita ingatkan, kalau kamu sudah menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, sudah kamu urus diri kamu. Tidak membahayakan kamu orang yang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Kita umumnya, ya, umumnya si A sudah menyuruh kepada si B ini untuk melakukan yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Tapi si B tidak mau melakukan. Kita, kewajiban kita hanya menyampaikan dengan cara yang terbaik agar dia kembali. Tapi kemudian kita melakukan kezaliman kepada orang ini, berbuat zalim, apakah kita memukul atau menghajar yang melewati batas atau mencaci maki atau berdusta sama orang ini, dalam Islam tidak boleh. Jadi kita melakukan menurut ketentuan syariat. Selama kita ketentuan syariat menyuruh yang mencegah yang mungkar, sudah kita laksanakan dengan cara yang baik, tetap dia tidak laksanakan, sudah lepas tanggung jawab atas kita. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, uruslah diri kamu, atas kamu mengurus diri kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak membahayakan kamu orang-orang yang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Jadi orang yang sesat tidak akan membahayakan kita kalau kita sudah berusaha mendakwahkan kepada mereka. Cuma jangan kita melewati batas. Tapi tetap amar ma'ruf mungkar tetap. Ayat ini ada orang membawa, udah kita enggak perlu urusin orang lain, yang penting kita urus diri kita sendiri. Ini enggak benar. Ini dibantah oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini. Jadi tidak benar. Tetap kita wajib menyuruh yang malam cekai mungkar. Ya bisa kita katakan, dengan ayat ini enggak perlu lagi kita merangkul. Yang meninggal harus diri kita sendiri. Tidak bisa. Itu sudah dibantah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini. Karena Nabi bersabda demikian. Apabila seorang melihat kezaliman, tetapi dia tidak mengingkari kezaliman itu, maka hampir-hampir Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Jadi kita kaidahnya tidak boleh melewati batas dawabitnya demikian. Selanjutnya kata Syekhul Islam, fa inna katsiran minal amirina wan nahina qad yata'adda hududallah imma bijahlin